بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka membahas kitab Aslus Sunnah wa Aqiduddin, sebuah kitab yang kecil tapi berisikan sesuatu yang besar, karena memuat prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini, sebagaimana kita akan baca, berawal dari pertanyaan seorang ulama yaitu Abdurrahman bin Abi Hatim kepada dua ulama, yang satu adalah ayahnya sendiri Abu Hatim Ar-Razi, dan yang kedua adalah Abu Zur'ah Ar-Razi, yakni sahabat Abu Hatim Ar-Razi. Ikhwani fi din rahimakumullah, sebelum kita membaca apa yang ditulis dalam kitab ini, sedikit kita mengenal siapakah mereka itu yang tadi kita sebut nama-namanya. Adapun Abu Zur'ah Ar-Razi, salah seorang ulama yang terkenal dalam bab terutama jarah wa ta'dil, dalam bab ilmu rijal, ilmu para rawi hadis. Nama beliau hampir-hampir tidak ada yang tidak kenal bagi para tulabul hadis. Hampir-hampir seperti itu. Karena apa? Karena senantiasa disebut dalam ma'rifatir rijal, mengenal para rawi hadis. Beliau punya salah satu karya yang itu juga sebetulnya pertanyaan muridnya Al-Barza'i terhadap Abu Zur'ah Ar-Razi, yang kemudian dibukukan, tercetak dalam 3 jilid yang berisikan ucapan-ucapan beliau tentang para rawi hadis, jarah wa ta'dil, baik menjarah, mencacat rawi yang berhak dicacat, ataupun menta'dil, mentazkiyah rawi yang memang berhak untuk ditazkiyah. Beliau rahimahullahu ta'ala disebut oleh Az-Zahabi dalam As-Siyar, Siyar A'lamin Nubala, Al-Imam Sayyidul Huffaz Ubaidullah bin Abdul Karim bin Yazid bin Farrukh Muhaddithul Ray. Beliau adalah seorang imam, Sayyidul Huffaz, pimpinannya para hafidul hadis, para penghafal hadis. Beliau bernama Ubaidullah bin Abdul Karim bin Yazid bin Farrukh, seorang muhaddith di negeri Ray, makanya disebut Ar-Razi. Nah, ini yakni pujian singkat dari Az-Zahabi, di mana disebut seorang imam dan disebut juga dengan Sayyidu Al-Huffaz. Ya, pimpinannya para penghafal hadis. Jadi menunjukkan bahwa beliau sangat tinggi kedudukannya di mata para ulama, terutama muhaddisin. Ya, karena beliau sayyid, pimpinan dalam bab ini. Adapun Abu Hatim, beliau juga ulama besar dalam bab ini, terkenal sekali dalam bab ilmu hadis, jarh wa ta'dil. Dan beliau yakni sahabat karib Abu Zurrah ini, ya, senantiasa disebut beriringan Abu Hatim dan Abu Zurrah. Adapun beliau, beliau bernama Muhammad bin Idris. Namanya sama dengan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Nama ayahnya juga, sehingga kita mudah menghafal, ya, Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris ibn al-Munzir ibn Dawud ibn Mihran. Beliau disebut oleh Az-Zahabi rahimahullah sebagai al-imam, al-hafid, al-naqid, syekhul muhaddithin. Kana min buhuril ilm. Beliau seorang imam, seorang hafiz, penghafal hadis, an-naqid, pengkritik dalam baik sanad maupun matan maupun rijal para rawi hadis, syekhul muhaddithin, syekhnya para ahli hadis, syekhnya para ahli hadis. Kana min buhuril ilm. Beliau ini termasuk lautan-lautan ilmu. Luasnya ilmu beliau sampai disebut kana min buhuril ilm, termasuk dari lautan-lautan ilmu. Tawafal bilad, berkeliling ke negeri-negeri untuk talabul ilmi. Wa bara'a fil matni wal isnad, sangat pandai, sangat mahir dalam menguasai matan hadis dan sanad-sanadnya. Wa jama'a wa sannafa wa jarraha wa addala wa sahaha wa 'allala, mengumpulkan ilmu dan membuat karya. Wa jarraha wa addala, mencacat para rawi yang berhak dicacat. Wa 'addala, mentazkiyah para rawi yang memang berhak untuk diberi tazkiyah. Ya, semacam rekomendasi bagi para rawi. Wa sahaha wa 'addala wa 'allala, mensahihkan hadis dan mendhaifkan hadis. Inilah yakni pujian yang masya Allah terhadap Abu Hatim Ar-Razi dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan memang tentunya beliau berhak untuk dipuji dengan pujian tersebut berdasarkan ilmu yang memang ada pada beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi, beliau punya anak namanya Abdurrahman. Nah, ini orang ketiga, Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Abdurrahman ibnu Abi Hatim, beliau adalah putra Abu Hatim Ar-Razi. Beliau juga seorang ulama besar dalam bab ilmu jarh wa ta'dil dan ilmu hadis. Bahkan beliau punya karya-karya yang lain. Beliau punya kitab tafsir, tafsir Ibnu Abi Hatim, tafsir Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman bin Abi Hatim. Beliau juga punya kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau juga punya kitab Adab Al-Imam Al-Syafi'i. Nah, ini beberapa kitab karya Abdurrahman bin Abi Hatim. Dan banyak dari karya beliau ini, terutama dalam bab Al-Jarh wa Ta'dil, yakni sesungguhnya hasil pertanyaan-pertanyaan beliau dan jawaban ayahnya Abu Hatim, juga jawaban Abu Zurah Ar-Razi. Sehingga kalau kita baca kitab Al-Jarh wa Ta'dil, akan selalu disebut sami'tu abi, saya dengar ayah saya mengatakan ini dan itu. Sa'altu abi, saya tanya ayah, maka beliau menjawab seperti ini, seperti itu. Sa'altu Abu Zur'ah, saya bertanya kepada Abu Zur'ah, maka beliau menjawab seperti ini dan seperti ini. Ya, baik dalam hadis maupun para rawinya. Ini Abdurrahman ibni Abi Hatim. Yani termasuk di sini dalam kitab yang mau kita baca. Ini adalah hasil pertanyaan Abdurrahman bin Abi Hatim kepada sang ayah Abu Hatim Ar-Razi dan kepada Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, kebetulan di sini yakni yang kita bahas bab akidah, bukan bab jarh wa ta'dil. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara satu hal yang mungkin perlu kita sebutkan di sini pada biografi mereka, terutama biografi Abu Hatim Ar-Razi, ada sesuatu yang luar biasa. Dan antum bisa baca sendiri biografi mereka masing-masing dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Banyak faedah dari biografi mereka para ulama rahimahumullah, terutama orang-orang yang tadi kita sebutkan. Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, penuturan Abdurrahman bin Abi Hatim dari ayahnya, bagaimana perjalanan talabul ilmi yang dilakukan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku pernah berkata, awwalu sanatin kharajtu fi talabil hadis, pertama kali saya keluar untuk belajar hadis, aqamtu sab'a sinin, aku terus tinggal dalam pencarian hadis itu selama 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Kita masuk pesantren biasanya berapa tahun? Ya, 2 tahun sudah. 3 tahun, 4 tahun, kayaknya sudah lama sekali. Ya, sekedar untuk membandingkan saja antara kita atau orang-orang sekarang dengan para ulama terdahulu. Ini yang pertama kali, sab'a sinin, 7 tahun. Ahsaitu ma masyaitu ala qadami. Aku hitung jarak yang aku lalui dengan perjalanan dengan 2 kakiku. Ziyadatan ala alfi farsah. Ketika itu dihitung melebihi 1000 farsah. Bukan 1000 kilo, tapi 1000 farsah. 1 farsah sama dengan 3 kilo. Ya, berarti 1000 farsah berapa? 3000 kilometer. Berjalan dengan apa? Ala qadami, dengan 2 kakiku. Dengan kakiku. Ya, bisa antum perkirakan dari kota mana ke kota mana 3000 kilo. Bukan kota ke kota, negara ke negara, ya. Kemudian mungkin Jawa itu dari ujung ke ujung kurang lebih 1000-an kilo, ya. Kurang lebih Jawa itu dari pojok Jawa Barat ke pojok Jawa Timur kurang lebih 1000-an kilo. Ya, bolak-balik sudah 3 kali. Alku farsah. Kultu masafatu zalik nahu 4 ashur. Sayyidul Jaddah. Kata anaknya, kalau orang berjalan terus, tidak berhenti-berhenti, ditempuh itu 4 bulan. Terus-menerus berjalan, tidak berhenti-berhenti. Tapi kan beliau bukan orang untuk berjalan, pergi, kemudian talabul ilm, berjalan lagi. Qultu qala thumma taraktu al-adad ba'da dzalik. Setelah itu saya tidak menghitung lagi. Jadi ternyata ini baru yang dihitung. Setelah itu saya enggak menghitung lagi. Wa kharajtu min al-bahrain ila Misr mashiyan. Dan aku keluar. Perjalanannya berjalan lagi dari Bahrain ke Mesir dengan jalan kaki. Thumma ila Ramlah. Kemudian berjalan lagi ke Ramlah. Ini masih kalau sekarang masih wilayah Mesir. Kota lain, mashiyan, jalan kaki. Thumma ila Dimashq. Kemudian pergi lagi ke Damaskus. Thumma Antakya, wa Tarsus. Kemudian lanjut lagi ke Antakya dan Tarsus. Thumma raja'tu ila Hims. Kemudian saya kembali lagi ke daerah Hims. Hims itu di Yordania sekarang. Thumma ila Riqqah. Kemudian ke Riqqah. Riqqah kalau tidak salah sekarang di daerah Suriah. Thumma rakibtu ila al-Iraq. Kemudian baru ketika itu saya naik kendaraan ke Irak. Baru naik kendaraan ke Irak. Kendaraannya apa? Ya unta paling-paling ya kan. Bukan mobil, bukan kereta, bukan pesawat. Kullu hadha fi safarin awal. Semua ini lintas negara tadi. Kalau sekarang lintas negara. Kullu hadha fi safarin awal. Semua ini saya lakukan pada perjalanan saya yang pertama. Keluar pertama kali. Ini semua keluar rumah kemudian baru pulang. Setelah itu semua. Berapa umurnya ketika itu? Kira-kira berapa? Wa ana ibnu 20 sana. Ketika itu saya baru berumur 20 tahun. Ketika itu saya berumur baru 20 tahun. Ya ini luar biasa. Ya. Subhanallah. Kalau kita bandingkan dengan apa yang kita lakukan, ya belum apa-apanya, ya. Enggak ada artinya yang kita lakukan ini ternyata. Thumma kemudian. Nah, ini kemudiannya masih berlanjut. Saya putus di sini. Bisa antum lihat di biografinya. Masih lanjut lagi perjalanan berikutnya. Dan di sana ada kisah yang luar biasa bagaimana kelelahan dan keletihan. Bagaimana beliau sampai diombang-ambing di tengah lautan sampai 3 bulan. Sampai enggak ada makanan. Sampai jatuh pingsan. Ya, ini luar biasa. Perjalanan para ulama kita rahimahumullah dalam mencari hadis, dalam mencari ilmu. Makanya mereka menjadi orang-orang besar insyaallah di sisi Allah Azza wa Jal dan juga di mata manusia. Nama mereka senantiasa disebut, doa senantiasa yakni dipanjatkan untuk mereka. Selalu kita mengatakan rahimahullah, rahimatuh, rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia. Dan begitu pula para ulama. Inilah sekelumit dari perjalanan talabul ilm yang dilakukan oleh Muhammad bin Idris Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Ikhwanikudin rahimahumullah. Kemudian sekarang kita akan masuk pada kitab ini. Qala Abdurrahman ibn Abi Hatim. Abdurrahman bin Abi Hatim mengatakan, sa'altu abi wa aba zura'. Aku bertanya kepada ayahku wa aba zura'ah dan bertanya kepada Abu Zura'ah, an madzhabi ahli sunnah, tentang mazhab ahli sunnah fi usuluddin, dalam bab pokok-pokok agama. Wa ma adraka alaihi al-ulama'a, dan apa yang mereka dapatkan di atas keyakinan tersebut. dari para ulama yang ada fi jami'il amsar di seluruh negeri-negeri. Wa ma ya'taqidani min dzalika, dan apa yang keduanya meyakininya dalam bab itu. Faqala, maka keduanya mengatakan, adrakna al-ulama'a, maka keduanya mengatakan, adrakna al-ulama'a, kami mendapatkan para ulama fi jami'il amsar, di seluruh kota-kota, negeri-negeri, Hijazan, baik di negeri Hijaz, wa Iraqan atau Iraq, wa Misra di Mesir, wa Syaman di Syam, wa Yamanan dan Yaman. Fakana min mazhabihim, maka di antara mazhab mereka, annal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan iman, kita akan terlebih dahulu melihat apa yang disebutkan tadi, dan kita akan mengambil beberapa faedah. Di sini dari pertanyaan Abdurrahman bin Abi Hatim kepada ayahnya dan kepada Abu Zur'ah, ini menunjukkan yakni al-hirs, kesungguh-sungguhan dalam hal talabul ilm, terutama ilmu akidah, ingin mengetahui akidah yang benar yang diyakini oleh para ulama. Diingatkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah dalam syarahnya bahwa ini praktek dari apa yang mereka dapatkan dari para sahabat Nabi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu para sahabat Nabi juga bertanya kepada Rasulullah tentang agama. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani, kata Hudzaifah bin Yaman. Dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, karena aku takut kalau aku mendapati kejelekan tersebut. Dari sini itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bertanya kepada Nabi sebagai a'lamun nas, orang yang paling mengerti tentang agama. Maka ini menjadi sunnah hasanah, tuntunan yang baik, bimbingan yang baik bagi umat berikutnya. Kita pun demikian, ulama kita seperti itu juga, bertanya kepada para ulama yang lebih duluan, yang lebih mengerti tentang pokok-pokok agama. Ikhwani fillah rahimakumullah, di sini disebutkan juga an mazahibi ahli sunnah, lebih khusus yang ditanyakan adalah tentang mazhab ahli sunnah. Dari sini kita juga mengambil pelajaran bahwa istilah ahli sunnah sudah sejak dulu, ini buktinya, ya, istilah ahlus sunnah sudah sejak dulu. Kalau antum lihat wafatnya mereka, Abu Hatim wafat 277 Hijriah, Abu Zur'ah wafat